check. We'll be right back. Terima kasih. aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, dan meragukanmu. Are you mine? itu istri lo tau. Yeah.